Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu lagi pada kesempatan yang berbahagia ini dalam siaran RRI, yaitu dengan kajian surat Yunus ayat 98, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. Sadaqallahul Azim. Artinya, dan mengapa tidak ada penduduk suatu kota yang beriman lalu imannya itu bermanfaat kepadanya selain kaum Yunus? Tatkala mereka beriman, kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan dunia, dan kami beri kesenangan kepada mereka sampai kepada waktu yang tertentu. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini menceritakan tentang adanya penduduk negeri yang tidak beriman kecuali ketika waktu siksaan telah datang. Iman dalam keadaan seperti itu tak ada lagi artinya. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sangat sia-sia bagi orang ketika dalam waktu sakaratul maut, dalam waktu terjepit, dia baru beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya yang demikian itu adalah sangat-sangat merugi. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika kita beriman, kemudian Allah akan jauhkan azab yang menghinakan dalam kehidupan dunia, dan Allah berikan kesenangan bagi orang-orang yang beriman. Maka sesungguhnya kita kembali lagi untuk berbicara masalah keimanan. Maka di sini sangat-sangat kita tekankan atau kita pertahankan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya iman itu adalah keyakinan kita terhadap Allah. Jika kita sudah yakin dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kita juga harus yakin dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jika kita telah kufur, jika penduduk suatu daerah, ya, suatu negara yang tidak mempunyai, yang tidak ada lagi orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tunggulah azab Allah akan datang. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini perlu kita ketahui bersama bahwa ayat ini juga sangat menekankan kepada kita, ya, bahwa apabila suatu negara, suatu kota, ya, yang tidak memiliki orang-orang beriman lagi kepada Allah, maka siksaan atau azab-azab Allah itu sangat dekat. Maka jika kita tidak mempertahankan iman kita, karena sesungguhnya iman itu adalah ujung tombak untuk kita menuju kebahagiaan dunia dan akhirat, maka disinilah kita akan digolongkan kepada orang-orang yang merugi apabila keimanan itu hilang pada diri kita. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini, ya, bagaimana jika keimanan kita itu sudah pudar? Bagaimana jika keimanan kita itu sudah luntur, ya, sudah, artinya sudah berkarat, ya, sudah hitam? Maka bagaimana kita mempertahankan iman kita itu? Memperbanyak berzikir, memperbanyak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini bahwa ayat ini menjelaskan bahwa kaum Nabi Yunus di sini adalah kaum yang dikecualikan oleh Allah. Mengapa? Karena mereka beriman sebelum datang siksaan Allah. Ayat lain juga berhubungan dengan ini, falaula annahu kana minal musabbihin lalabisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Ya. Maka kalau sekiranya dia tidak termasuk orang-orang yang banyak mengingat Allah, niscaya akan tetap tinggal di perut ikan. Nah, jamaah para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seandainya ya seandainya Nabi Yunus tidak ketika itu berada dalam perut ikan, yaitu tidak berzikir dan tidak mohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Yunus juga tidak akan bisa keluar daripada perut ikan tersebut. Karena sesungguhnya dengan dia mengingat Allah, Allah mudahkan segalanya, Allah berikan jalannya sehingga ia bisa keluar daripada perut ikan tersebut. Maka oleh karena itu, begitu juga dengan kita dalam kehidupan kita, apabila kita jauh dengan mengingat Allah, kita jauh dengan syariat Allah, kita jauh dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka juga kita akan dekat dengan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Akan dekat kita merasakan begitu susahnya hidup ini, akan dekat kita merasakan begitu pahit hidup ini. Kita tidak memperoleh kebahagiaan. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini ada narasumber kita yang telah hadir bersama kita yang akan memberikan penjelasan daripada ayat tersebut. Para pendengar RRI di mana Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita kali ini dalam surah Yunus ayat 98 adalah memberikan motivasi bagi hidup kita agar kita selalu menjauhi daripada kemungkaran. Kita tidak pernah lelah untuk mengatakan yang benar itu tetap yang benar, dan kita tidak pernah juga lelah untuk melakukan hal-hal kebaikan yang bermanfaat bagi diri kita, keluarga, masyarakat, dan orang lain. Di sini terletaklah Allah Subhanahu wa taala menyatakan, mengapa tidak ada penduduk sesuatu kota yang beriman lalu imannya itu bermanfaat kepada selain kaum Yunus. Tatkala mereka kaum Yunus itu beriman, kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan dunia. Walaupun kisah-kisah ini Allah mengangkatnya dari kisah sebelumnya adalah satu iktibar bagi kita agar kita jangan terjerat seperti kaum Yunus yang akhirnya mereka itu tidak meyakini Allah Subhanahu wa taala. Tatkala tidak ada yang beriman lagi, ada segolongan kecil yang beriman. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala kasyafna, Allah menghilangkan dari mereka, kata Allah, kami akan menghilangkan darinya azab. Nah, jadi perputaran, kalaulah Allah Subhanahu wa taala menghilangkan atau memberikan satu azab, pada hakikatnya adalah Allah menghendaki satu daerah itu agar tidak terhuni lagi dari orang-orang yang melakukan kemaksiatan, dan tidak terjadi lagi dalam daerah yang Allah berikan satu azab itu kemungkaran. Maka Allah menginginkan adalah pembaharuan untuk estafet kebaikan. Maka tidak akan sama kebaikan dengan keburukan. Oleh karenanya, begitu lamanya Nabi Yunus dalam perut ikan hiu, ya. Di sini yang diperbanyak adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tiada Tuhan selain Allah, Maha suci Engkau ya Allah. Janganlah aku termasuk dari hamba Allah yang zalim. Inilah yang dilantunkan Nabi Yunus alaihi salam untuk selalu mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang ia jalani daripada kesusahan mudah-mudahan mendatangkan kebahagiaan. Dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan inna ma'al usri yusra, dalam satu kesusahan pasti ada kemudahan. Dan begitu juga ya, Allah nyatakan lagi Inna ma'al usri yusra. Ada kemudahan, ada kesusahan, pasti ada jalan keluarnya. Selalulah kita mengikuti jalan Allah Subhanahu wa taala, supaya kita orangnya juga yang telah diberikan azab sama Allah, bukan berarti Allah tidak sayang kepadanya, kan, tetapi Allah mau melanjutkan estafet kebaikan dalam dirinya, agar selalu menjadikan dirinya itu hamba Allah yang paling dekat dan selalu mengetahui mana yang terbaik keimanannya. Itu kita motivasi ke depan. Ini tambahan dari kami. Mungkin ada tambahan dari Ustaz Karim kami. Ya, terima kasih yang telah disampaikan tadi, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita masih diberikan harapan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk dapat menikmati hidup di dunia ini sehingga kita selamat dalam kehidupan di akhirat kelak nanti, dengan sebuah contoh yang Allah berikan kepada kita, yaitu dari kesimpulan ayat ini adalah orang-orang yang dulu tidak beriman, orang-orang yang dulu berbuat maksiat ketika dia beriman kepada Allah, dengan imannya itu ternyata Allah juga dapat menepis atau memberikan rahmat sehingga mereka dijauhkan dari azab kehinaan atau dari azab yang Allah turunkan kepada mereka. Ini adalah merupakan nikmat yang paling indah yang sudah terjadi pada masa Nabi Yunus alaihissalam. Artinya, sebagaimana yang kita ketahui yang namanya takdir sudah ditentukan Allah pada sejak zaman azali, tapi Allah juga akan dapat merubah ketika manusia itu menyatu beriman kepada Allah, maka Allah akan memberikan segala kemudahan-kemudahan. Tentunya ini adalah disebabkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah dapat merubah? Karena Allah yang memiliki semuanya itu. Kita tidak dapat merubah kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Karena sunnatullah adalah Allah yang memiliki, maka ketika Allah memiliki, maka sunnatullah itu berada di bawah Allah. Allah lah di atas segala-galanya. Dalam arti kata, jangan kita menafsirkan sunnatullah itu tidak bisa berubah untuk kita sendiri, tapi kalau untuk Allah itu akan bisa berubah, karena bimasyiatillah, dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Maka perlulah kita dapat merenungkan ketika kita betul-betul beriman kepada Allah. Dengan renungan seperti itu sebetulnya sudah banyak Allah yang selamatkan bagi kita. Maka untuk itulah kita harus tetap bersyukur kepada Allah. Semoga Allah terus melindungi kita semuanya. Ya, sudahkan. Ya, terima kasih kepada narasumber kita. Ya, di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, falaula kanat qaryatun amanat. Mengapa tidak ada suatu kota yang beriman? Maksudnya adalah apabila ada penduduk suatu negeri beriman sebelum diturunkannya siksaan Allah, maka Allah akan menyelamatkan mereka sebagaimana diselamatkan Nabi Yunus beserta kaumnya. Artinya Allah itu sangat menyukai orang-orang yang beriman. Allah, orang-orang yang beriman sebelum datangnya siksaan dunia. Allah sangat menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan, jangan menunda-nunda. Artinya, tunggu dulu lah, ini kan masa muda, masa remaja. Nanti masa tua baru berbuat kebaikan, baru bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini salah. Oleh karena itu, kebaikan itu jangan ditunda-tunda. Artinya, karena sesungguhnya kehidupan kita, akhir hayat kita itu hanya Allah yang tahu. Maka mari sama-sama kita terus dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, percepatlah berbuat kebaikan, percepatlah berbuat perubahan dalam hidup ini. Mudah-mudahan kita menjadi atau digolongkan oleh Allah benar-benar kepada orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beruntung. Demikian kajian kita pada hari yang berbahagia ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi pribadi saya dan kita semua. Ya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.